Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat di mana kita kembali bisa berinteraksi dengan ilmu bersama salah satu buku yang diterima oleh ulama dan umat, buku yang bernama Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, yang dengan taufik Allah menjadi jembatan jutaan, bahkan mungkin miliaran orang untuk meraih hidayah, meraih taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berubah menjadi baik dan lebih baik, asal dipelajari dengan ikhlas, dipelajari dengan tulus, dipelajari dengan istiqomah. Man thabata nabat, kata para ulama, barang siapa yang kokoh dan konsisten, maka dia akan tumbuh. Dia akan tumbuh. Dia akan menjadi lebih baik. Atau dia akan menjadi baik. Tapi kalau kita enggak istiqomah, kita enggak jujur, kita selewat, maka perubahan itu sulit untuk dicapai. Karena sekali lagi, kunci sukses sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama adalah hurmah dan ta'zim, memuliakan. Dan salah satu bentuk kita memuliakan sesuatu, kita akan memprioritaskan dan kita akan konsisten. Bukan bolong-bolong, nanti hadir, nanti gak hadir, nanti hadir, nanti gak hadir, nanti hadir, gak hadir. Gitu. Jadi, dan kita kan merasakan gitu ya, kalau kita punya schedule rutin dengan seseorang, tapi dia hadirnya bolong-bolong, itu semua kita akan merasa bahwa tidak ada unsur pemuliaan. Dia memprioritaskan pihak lain yang dia rasa lebih penting, atau memang mungkin lebih penting. Tapi ketika berbicara tentang ilmu, apa yang lebih penting dari ilmu nafi? Bukankah ilmu nafi adalah awal dari semua perubahan, awal dari semua kebaikan? Bahkan ilmu nafi itu kehidupan itu sendiri, kata para ulama. Dan tugas utama kita dalam hidup, lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, kata Allah. Tujuan Allah ciptakan ini semua agar kalian berilmu tentang Allah, bahwa Allah maha mampu atas segala sesuatu. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, bersyukurlah dan selalu minta ilmu yang bermanfaat atau ilmu nafi. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita kembali bersama Imam Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, dan kita masuk ke hadis yang ke-271 dan perbedaan penomoran hal yang biasa, tapi pastinya kita akan membahas hadis Sa'ad bin Abi Waqqas dari anaknya Mus'ab, wa an Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhuma. Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, ulama-ulama kita dan seluruh kaum muslimin, beliau menyampaikan dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau menyampaikan ra'a Sa'ad anna lahu fadlan 'ala man duna. Sa'ad pernah mengira, jadi Sa'ad itu pernah mengira bahwa beliau memiliki kelebihan atas orang lain atau atas orang yang ada di bawahnya. Jadi beliau pernah berpikir, pernah mengira bahwa beliau punya kedudukan lebih di atas orang yang ada di bawah beliau atau di atas orang lain. Ketika itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihat sabda tersebut atau lihat apa yang disampaikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Haltun sarun wa turzaqun illa bidu'afaikum. Tidaklah kalian diberikan pertolongan dan rizki melainkan karena orang-orang lemah di antara kalian. Ini kaidah dalam kehidupan. Jadikan ini kaidah hidup kita. Yang kita ingat dimanapun kita berada. Haltun sorun wa turzaqun illa bidu'afaikum. Tidaklah kalian atau bukankah kalian diberikan pertolongan dan rizki dari Allah melainkan karena orang-orang lemah di antara kalian. Jadi bukankah kalian diberikan pertolongan selama ini dan rizki selama ini dari Allah? Itu melainkan karena orang-orang lemah di antara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mursal, karena Mus'ab adalah seorang tabi'in, dan diriwayatkan oleh Al-Hafidz Abu Bakar Al-Barqani dalam sahihnya secara bersambung dari Mus'ab dari ayahnya. Dan itu juga kesimpulan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Gambaran hadis ini mursal, tapi hadis ini mengarah pada atau dibawa pada bahwa beliau mendengar dari ayahnya. Hadirin Allah muliakan, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa kata para ulama kita, ad-du'afa masdaru khairin lil ummah, orang-orang lemah itu salah satu sumber kebaikan bagi umat ini. Fa innahum wa in kanu du'afa'a fi ajsamihim fa innahum aqwiya'u bi imanihim wa thiqatihim bi rabbihim. Karena walaupun mereka lemah secara fisik, secara jasmani, secara materi, tapi banyak di antara mereka itu orang-orang kuat secara iman dan yakinnya kepada Allah, dan mereka terbiasa hidup tanpa ada atau tanpa terlibat dalam arus duniawi yang kuat. Dan kepentingan-kepentingan hawa nafsu yang besar. Kenapa demikian? Karena mereka gak punya fasilitas. Gimana misalnya mereka bisa tenggelam dalam euforia dunia atau fasilitas dunia, sedangkan mereka gak punya uang untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas tersebut. Jadi lebih steril gitu loh. Karena gak pernah atau karena gak punya uang untuk mendapatkan fasilitas duniawi atau kenyamanan duniawi, jadi mereka lebih terjaga, lebih steril dari peluang tenggelam dalam hal-hal tersebut. Karena kan kalau sebatas kaya dan sebatas punya fasilitas dunia, selama digunakan sebagai jembatan menuju akhirat kan gak ada masalah. Sebagaimana itu yang dikatakan oleh salah satu ulama yang sangat kaya, Al-Imam Ibn Mubarak. Tapi kan pertama gak semua orang kaya demikian. Justru yang kita lihat itu sebaliknya. Dan gak mudah untuk bertahan di ujian harta kan. Inna likulli ummatin fitnah wa inna fitnatal ummati al-mal, au kama qala Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, au kama qala, sesungguhnya setiap umat punya fitnah dan ujian, dan fitnah ujian umatku adalah harta. Nah, orang-orang lemah ini tuh karena gak punya apa-apa, jadi mereka tuh gak deket-deket, apalagi kecebur dan tenggelam dalam hal-hal tersebut. Jadi lebih inilah gitu, lebih steril. Dan itu hikmahnya mereka lebih mudah untuk menata hati mereka. Tentu saja gak semua. Tapi substansi ini memudahkan, lebih mudah untuk memahami hakikat penghambaan, bahwa diri ini hamba. Hamba itu kan kefakiran dan kekerdilan kepada Allah. Dan orang yang terbiasa hidup sebagai orang kecil lebih mudah mengecilkan dirinya gitu di hadapan Rabb-nya, bukan minder kepada orang lain, enggak. Tapi lagi-lagi nanti akan ditentukan atau penentuan terbesarnya ada pada taufik Allah dan kejujuran seorang hamba dan perjuangan. Karena terbukti manusia terbaik setelah generasi para nabi dan rasul orang kaya atau orang miskin? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an, orang kaya dan orang kuat, khalifah, pemimpin tertinggi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini bukan hukum mutlak juga, tapi itu tadi. Kita sedang berbicara salah satu hikmah sumber kebaikan, salah satu sumber kebaikan. Dan diantara kebaikannya adalah mereka adalah sebab pertolongan dan sebab rizki bagi kita. Sebab pertolongan dan rizki bagi kita. Makanya salah satu kunci rizki adalah jangan pernah lupakan mereka. Dan jangan pernah berpikir mereka itu beban. Lalu terbawa oleh syaitan sehingga kita meninggalkan mereka, memarjinalkan mereka, gak menganggap mereka. Justru sebaliknya, ketika kita melihat orang lemah, terlepas dari segi fisik, terlepas dari segi materi, terlepas dari sisi sosial, maka seharusnya kita sedang melihat sebab pertolongan Allah kepada kita. Kita melihat pertolongan nih. Pertolongan Allah ada di sekitar sini, hadirin. Dan rizki Allah ini dari Allah akan turunkan jika kita baik dengan mereka. Haltun soruna turzakuna illa bidu'afaikum. Bukankah kalian diberikan pertolongan dan rizki melainkan atau kecuali karena orang-orang lemah di antara kalian? Jadi lihat bagaimana konsep agama kita yang kalau diterapkan itu akan membuat solidnya kehidupan sosial. Karena sekali lagi sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i juga atau dijelaskan oleh Imam Syafi'i bahwa lemahnya seseorang, baik secara fisik, secara materi, itu faktor utama dan penentunya itu bukan karena langsung divonis mereka orang-orang malas, orang-orang yang gak serius, orang-orang yang gak totalitas, enggak. Tapi Allah membagikan rizki itu beda memang, hadirin. Sebagaimana Allah memberikan kesehatan pun berbeda. Gak sama. Sebagaimana Allah SWT memberikan kesempurnaan anggota tubuh itu beda. Dan itu akan konsekuensinya orang akan lebih lemah ketika salah satu anggota tubuhnya berkurang. Dan orang akan dikategorikan kuat ketika utuh. Jadi jangan langsung membuat kesimpulan prematur. Mereka tuh lemah karena kemalasan mereka sendiri. Coba mereka sungguh-sungguh. Gak semua orang demikian. Seorang bayi yang baru lahir dengan kondisi jantungnya bocor, itu apa hubungannya dengan kemalasan? Si bayi ini hubungannya apa dengan kemalasan? Nggak sungguh-sungguh, nggak jaga lifestyle atau nggak jaga pola hidup. Beliau ini lahir dalam kondisi jantungnya bocor. Alhamdulillah bisa diselamatkan dengan operasi. tapi sebagian nggak bisa tumbuh secara sempurna, misalnya. Teman-teman yang lahir dalam kondisi tidak bisa mendengar misalnya, apa hubungannya mereka dengan kemalasan? Bahkan sebaliknya, ada banyak mereka tuh sangat rajin dan lebih rajin daripada kita-kita. Saya kenal secara baik salah satu teman, salah satu senior yang tidak bisa mendengar. Itu belum bisa diterima di salah satu perguruan tinggi negeri yang sangat favorit di Indonesia. Lalu mengikuti kuliah tanpa mengerti itu dosen ngomong apa. Lalu berusaha ngebaca gerak bibir dosen tersebut, gak bisa dengar, dan gak ada fasilitas di kampus tersebut, dan lulus kalau gak salah dalam jangka waktu 10 tahun. Siapa yang bisa bertahan kuliah 10 tahun? Lulus kalau gak salah, kalau gak 7 atau 10 tahun. Itu kalau kita bandingkan perjuangan beliau dengan kita, gak ada apa-apanya kita. Lalu kita masih mau mengatakan, itu mereka tuh orang-orang kecil karena pada malas-malas, karena gak mau belajar, karena gak menghargai ilmu. Betul, ada sebagian demikian, tapi semua enggak. Makanya itu tadi, pentingnya kita turun ke bawah, pentingnya kita berinteraksi langsung, pentingnya kita melihat kehidupan real, pentingnya kita turun ke akar rumput. Makanya lihat bagaimana Nabi SAW langsung meluruskan saat bin Abi Waqqas, hal tun sarun turzaquna ila bidu'afaikum. Bukan begitu saat. Anda itu dilebihkan dari yang lain, itu faktor utamanya taufik Allah dan rahmat Allah aja kepada Anda. Jangan pernah merasa diri lebih ini. Kalau Allah cabut juga, mungkin kita lebih buruk daripada mereka. Ada banyak misteri, hadirin sekalian, dalam perjalanan kehidupan kita yang membuat kita, kalau kita mau jujur ya, kita akan bertanya, kenapa saya ya? Kenapa saya yang dikasih kesempatan ini? Padahal kan ada banyak orang. Kenapa saya dikasih jalan ke arah sini sehingga saya bisa dapat A, dapat B, dapat C? Padahal saya rasa ada banyak orang yang lebih pantas. Kenapa saya yang diterima di salah satu kampus yang bagus dan terbaik? Padahal saya tahu ada teman saya satu angkatan gak diterima, padahal mereka lebih pintar. Kenapa saya yang diterima misalnya di sebuah perusahaan yang kuat? Padahal saya gak banyak dan saya rasa saya gak spesial juga. Atau kalau saya spesial, yang lain lebih spesial lagi. Jadi ada banyak, kita kalau kita mau jujur, setiap kita punya sisi-sisi itu. Yang jawabannya tidak lain tidak bukan pertolongan Allah, taufik dari Allah, kasih sayang Allah aja sama kita. Karena kalau hitung-hitungan gak masuk spek kita untuk itu. Atau kalau hitung-hitungan spek kita gak lebih baik daripada yang lain, tapi kenapa kita? Kenapa kita? Ya hidayah aja lah hadirin. Kenapa kita dapat hidayah? Bukankah banyak dari kita lupa sama Allah? Tapi Allah gak lupa sama kita. Kita pernah berada di kondisi dimana kalau kita diazab, itu karena kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Udah layak udah diazab. Gak sholat, gak puasa, gak beribadah, gak bertauhid sama Allah. Kita gak nutup aurat. Kita ini, kita itu. Kalau dikasih ini. Gak bisa kita cari-cari alasan, emang layak udah. Oh, gak sholat, gak mentauhidkan Allah. Tapi kenapa Allah kasih hidayah buat kita? Itu kan banyak dari kita gak bisa jawab itu. Dalam arti gak bisa jawab apa keunggulan kita pada saat itu sehingga kita dikasih itu semua. Jadi hadirin Allah muliakan, gak pantas kita mengangkat diri kita lebih baik daripada si A, si B, si C, karena semua adalah pemberian dan taufik dan karunia dari Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya dalam konsep nahi amar ma'ruf nahi mungkar itu pun kan bukan karena kita merasa lebih suci dari orang, tapi karena itu sebatas tanggung jawab dan kewajiban. Kalau dikejar lagi, siapa yang lebih baik, Anda atau orang yang Anda ingkari? Maka orang-orang beriman akan mengatakan, saya rasa dia lebih baik secara keseluruhan. Cuma dalam case ini, dia salah saja. Dan saya kewajiban untuk mengingkari, karena Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkaran, barang siapa melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadih, fa'ilam yastati fabilisani, fa'ilam yastati fabiqalbi, wa dhalika adhaful iman. Barang siapa melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya, kalau dia gak mampu dengan lisannya, kalau gak mampu dengan hatinya, dan itu selemah-lemahnya iman. Jadi bukan karena kita merasa lebih suci, lebih hebat, lebih bertakwa, lebih apalagi karena lebih kaya, lebih ini, gak ada, gak ini sama sekali. Dan kita udah jelaskan kalau masalah amar ma'ruf nahi mungkar kan spiritnya menolong, bukan menunjukkan siapa yang lebih baik dan siapa yang lebih hebat. Unsur akhaka dzaliman aw madzluma, kata Nabi SAW, tolonglah saudaramu yang zalim dan yang terzalimi, dan menolong yang zalim dengan mencegahnya. Dan begitu semua. Karena sekali lagi, begitu juga dengan materi, dengan ini. Mungkin kita bisa ngejawab, kenapa Anda masuk ke, misalnya kenapa Anda berhasil masuk ke perusahaan yang sangat kuat dan sehingga gaji Anda tuh gak karu-karuan tingginya. Mungkin kita dapat jawaban, oh karena saya lulusan terbaik di kampus A, dan kampus A ya, kampus yang terbaik. Oke, kenapa Anda bisa mengikuti, kenapa Anda bisa di belajar di kampus tersebut? Oh karena saya diterima melalui jalur undangan misalnya. Yang lain pada ujian saya diminta. Oke, kenapa Anda bisa dapat, bisa diundang? Oh karena saya yang terbaik di SMA. Kejar lagi, kenapa Anda terbaik di SMA? Karena saya bisa ngikutin semuanya. Dan itu SMA terbaik. Kenapa Anda bisa masuk SMA terbaik? Karena saya dari SMP terbaik. Dan saya dapat nilai bagus, saya bisa ngerti. Oke, kenapa Anda bisa masuk SMA terbaik? Karena SD saya terbaik. Oke, kenapa Anda bisa masuk SMA terbaik? Karena saya lulus ujian. Oke, kenapa Anda lulus ujian? Kan mentok-mentoknya karena kecerdasan yang dikasih sama Allah. Itu bisa dijawab lagi. Kenapa Anda cerdas? Coba gimana? Jawabannya gimana? Kenapa Anda jenius? Coba. Jawabannya apa sih? Hah? Emang sebatas karena saya minum minyak ikan dulu? Ngalamin gak sih dulu minyak? Kita minum minyak biar pinter nih, biar pinter. Tapi ngalamin gak sih era-era? Kayak sekarang enggak ya? Sekarang udah banyak ya opsi ya daripada minyak ikan ya. Kalau dulu tuh ngetop banget minyak ikan. Kita gak boleh nyebut merek aja sekarang. Kalau kita nyebut merek, kayaknya kita ijma dalam masalah merek tersebut. Kan apa sih, kenapa, oke kita jenius, kenapa kita, dari mana itu jenius itu? Oke, dari orang tua kita. Sebagian orang jenius, orang tuanya biasa-biasa aja. Gak semuanya demikian. Dan kalau kejar lagi, kenapa orang tua ada jenius? Mentok-mentok gak bisa jawab udah. Kecuali taufik dari Allah, pertolongan Allah. Dan begitu juga dengan banyak orang lemah, ketika dikejar terus, bukan karena mereka malas, enggak. Banyak seperti itu. Kita enggak katakan semua. Tapi itu tadi Allah membagi-bagikan rezeki itu beda. Kalau hulunya itu, maka pantaskah kita merasa lebih tinggi dari orang? Kalau hulunya atasnya tuh itu. Enggak tahu, saya juga enggak ngerti. Kenapa saya dikasih ini? Emang saya lebih baik daripada bayi-bayi yang lain dulu yang lahir di hari itu atau lahir di tahun itu? Enggak juga. Apa membuat kita lebih spesial daripada seluruh bayi yang lahir pada saat itu? Enggak ada. Jadi siapa yang ngasih kecerdasan? Ada sebagian orang jenius. Itu makanannya dari dia kecil sampai dia kuliah gak meyakinkan semua. Ada gak tahu, ngalamin kayak gitu gak? Ini, kan kalau tanya ini dari faktor gizi. Betul, faktor gizi pengaruh. Tapi kita lihat juga ada orang dari kecil, dari bayi sampai kuliah. Karena setelah kuliah dia punya duit dan dia bisa makan makanan yang paling enak. Tapi sampai kuliah itu makannya gak jelas sudah. Semua makanan yang gak direkomendasi dimakan sama dia. Tapi jeniusnya minta ampun ya orang. Punya teman kayak gitu gak sih? Jangan-jangan diri antum sendiri ya. Ada. Jadi dari DNA gak meyakinkan. Dari makanan. Ada memang makanan-makanan misalnya yang menguatkan hafalan dan seterusnya. Tapi di sisi lain kita lihat orang gak pernah makan gituan. Gak mampu beli kayak gitu. Atau gak ada. Tapi jeniusnya minta ampun. Tapi cerdasnya luar biasa. Itu taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi buat apa kita merasa lebih ini? Dan kadang seringkali itu unik-unik itu. Orang tuh melejit itu sebabnya kalaupun bukan dari lahir, perjalanan hidupnya tuh menarik. Ada orang itu, ini benar. Saya tahu sendiri. Ada orang itu biasa aja dari kecil itu biasa standar. Tiba-tiba ada acara, dia kebentur dengan benturan yang keras, kepalanya gerbuk gitu atau bumbu kebentur. Terus ada hilang ingatan. Dan ada masalah. Begitu dia sadar kembali, normal kembali, itu pola hidup berubah. Jadi rajin baca. Rajin banget nih orang. Akhirnya naik tak gitu. Faktornya karena kebentur itu. Ya awalnya biasa-biasa aja, ada malasnya, ada ininya. Itu begitu setelah kebentur, pasnya kebentur, jadi rajin belajar. Jadi punya etos belajar dan bekerja yang luar biasa. Ada yang mau coba? Coba. Kalau kita dibenturin ya Allah, Allah tuh kalau kasih itu, makanya jangan suudzon sama Allah aja kan. Itu kalau hari pertama pas dia kebentur, mungkin orang tuanya nangis. Tapi itu bersyukur, ya Allah anak saya berubah. Bukan karena dimasukin ke pondok, bukan dimasukin ke ini, kebentur gitu. Kebentur. Berubah total, 180 derajat gaya hidupnya berubah gara-gara kebentur. Teman dekatnya bingung, ya Allah ya. Dan gak berani nyoba juga. Gue percaya sama lu sahabat, gue mau benturin juga, gak ada. Jadi apa kalau bukan itu taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi benar deh, kita tuh harus banyak bersyukur ketika melihat mereka. Allah yang kita tinggikan, bukan kita merasa lebih baik. Semakin ingat, ya Allah bersyukur ya. Dan coba apa kita punya hubungan baik dengan orang-orang di antara mereka, sehingga yakin deh, benar deh. Kalau kita tahu nggak apa jalan hidup mereka dan sebagainya, insya Allah mereka, sebagian mereka mungkin itu lebih berjuang daripada kita, sehingga kita akan lahir rasa malu kepada Allah, dan lahir rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lahir rasa tawadu. Oh, ini bukan karena effort kita. Tadi itu kan yang dijelaskan banyak para ulama, di antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Yang terakhir hadirin, hadis ini menunjukkan kata para ulama bagaimana contoh bijaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam meluruskan kekeliruan para sahabat. Sa'ad radhiyallahu ta'ala keliru, tapi lihat bagaimana Nabi luruskan. Hal tunsurun wa turzaquna bi du'afaikum. Nabi hanya bertanya dengan pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Bukankah kalian ditolong? Bukankah kalian diberikan rezeki? Melainkan melalui orang-orang lemah di antara kalian. Sudah selesai. Selesai. Lihat betapa hikmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak nyerang gitu. Enggak pakai bahasa, emangnya lo pikir, kan enggak gitu. Kadang-kadang kita suka pakai bahasa gitu ya. Hah? Apa lo bilang? Emangnya lo pikir terus bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Enggak pakai bahasa gitu. Hal tunsurun wa turzaqun ila bi du'afaikum. Bukankah kalian ditolong dan diberikan rezeki melainkan karena orang-orang lemah di sisi kalian. Allah Ta'ala alam. Dan di sisi lain, ini penting, lihat bagaimana ketawaduan sahabat radhiyallahu ta'ala dalam menerima kebenaran, masukan, nasihat, dan koreksi. Dan mereka gak cari-cari alasan. No excuse. Gak cari alasan. Gak maksud aku tuh bukan begini ya Rasulullah SAW. Maksudnya tuh enggak ada. Oh, dikasih nasihat sama Nabi, dia diam. Diterima, udah selesai. Masalah tuh simple aja. Udah. Ada yang keliru, dikasih nasihat. Yang nasihat, yang memberikan nasihat bijak. Yang didapat nasihat, yang dikasih nasihat, nerima, selesai masalah. Itu kalau kita bisa terapkan itu di rumah tangga kita dan di lingkungan kita, aman. Yang kasih nasihat bijak, yang dikasih nasihat gak cari-cari alasan, gak defense, gak bertahan, gak angkuh, gak sombong. Oke, makasih. Dan itulah lingkungan yang tercipta di masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Makanya lingkungan yang paling indah itu lingkungan mereka, hadirin sekalian, sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhum. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakumullah khairan, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, itu tadi kan, makanya hadith-hadith Rasulullah itu real, keseharian, hadirin. Keseharian. Bisa langsung diterapkan hari ini. Dan mahal, hadirin. Penuh dengan nilai tauhid, penuh dengan nilai akidah dan lain sebagainya. Rugi kalau kita enggak belajar buku seperti ini. Dan buku-buku para ulama. Itu yang perlu kita camkan. Dan kita belajar dari ulama kita. Itu tadi. Enak, nyaman. Gak keluar uang, segala macam. Ini value-value seperti ini, kalau kita harus keluar uang puluhan juta atau ratusan juta untuk ikut seminar dan seterusnya, layak hadirin. Harus layak. Kita harus keluar puluhan juta nih, ratusan untuk belajar value-value seperti ini. Sangat layak. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.